الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين الطلبة من para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Masail Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan. Kita masuk pada al-mas'alatus sadisah, perangai jahiliyah yang keenam. Insyaallah taala perangai jahiliyah yang keenam ini akan berbicara tentang al-ihtijaj bil mutaqaddimin, yakni kelakuan orang-orang jahiliyah ketika diutus kepada mereka Rasul mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka membantah para Rasul tersebut dengan beralasan ajaran yang dibawa oleh Rasul ini tidak dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh nenek moyang mereka, bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Bab ini kurang lebih sama dengan bab yang keempat dan kelima. Tetapi bab yang kelima membahas, yang keempat membahas taklid secara umum. Sedangkan bab yang kelima membahas taklid kepada kebanyakan orang. Dan yang keenam ini secara khusus membahas taklid kepada nenek moyang. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-mas'alatu as-sadisah, al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Permasalahan yang keenam dari masail jahiliyah adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin, berhujjah atau berargumentasi atau beralasan untuk menolak kebenaran dengan ajaran nenek moyang, dengan generasi mereka yang telah berlalu. Ketika para rasul datang kepada mereka membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah, mereka katakan, apa yang kamu bawa ini tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kami, tidak sesuai dengan ajaran para pendahulu kami yang telah berlalu, maka kita tidak bisa menerimanya. Oleh karenanya, beliau mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita mengikuti perangai jahiliyah. Ketika kita mendapati keterangan, apakah dari Al-Quran secara langsung, atau dari hadis Rasulullah SAW, atau dari kitab-kitab para ulama, atau dari para da'i, para ustaz, yang menjelaskan tentang perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah dan mengajak kepada tauhid dan sunnah, tetapi ternyata yang dijelaskan ustaz ini tidak sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang kita, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, maka jangan kita tolak kebenaran, jangan kita tolak dalil Al-Quran wa sunnah demi untuk ta'assub, fanatisme dengan ajaran nenek moyang. Ini salah, ini persis seperti perbuatan orang-orang jahiliyah yang pada akhirnya menghalangi mereka mengikuti kebenaran. Jadi, ukuran kebenaran adalah apa yang dibawa oleh para rasul, adalah apa yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah, adalah apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ukuran kebenaran, bukan yang dilakukan nenek moyang kita. Nenek moyang kita, orang tua kita, generasi kita yang telah berlalu, mereka manusia biasa, sama seperti kita juga. Mereka bisa benar, bisa salah. Kalau benar, kalau yang mereka wariskan dari adat-adat atau suatu kepercayaan, kalau benar kita pertahankan. Kalau benar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah kita pertahankan. Sebaliknya, kalau salah, maka jangan kita pertahankan. Dan kalau kita terus mempertahankan warisan yang salah, ajaran yang salah dari nenek moyang kita, itu sama saja kita memberatkan keadaan mereka di akhirat kelak. Sebab siapa yang melakukan suatu dosa, siapa yang mewariskan suatu dosa kepada generasi selanjutnya, dia akan mendapatkan dosa seluruh orang yang melakukan ajarannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Seperti sabda Nabi SAW, man da'a ila dhalalah fakana lahu minal ismi mislu athamil ladhi man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut. Jadi, orang yang mengajak kepada kesesatan, yang mewariskan ajaran yang salah kepada anak keturunannya, dia juga mendapatkan bagian dosa yang dilakukan oleh anak keturunannya. Maka, tidak boleh kita mempertahankan adat-adat kebiasaan atau ajaran-ajaran yang salah, meskipun hal itu telah dilakukan berabad-abad lamanya oleh orang-orang yang ada di kampung kita atau oleh nenek moyang kita. Kalau salah, tinggalkan. Ikuti petunjuk Al-Quran wa Sunnah. Lihat penyebab kesesatan orang-orang jahiliyah dahulu. Ketika mereka diajak untuk mengikuti ajaran para rasul, diajak untuk mentauhidkan Allah dan beribadah sesuai petunjuk Allah, mereka beralasan, ini ajaran baru. Kita tidak bisa mengikuti. Ini tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kita. Padahal sudah kita wariskan secara turun-temurun. Maka ini kesalahan besar yang membuat mereka kafir kepada Allah, terhalangi dari kebenaran. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini dua ayat. Ayat yang pertama, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala, fama balul kurunil ula, Fir'aun berkata, lalu bagaimana keadaannya generasi yang telah berlalu? Dalam surat Thaha ayat ke-51. Ini adalah ucapan Fir'aun ketika diajak oleh Nabi Musa alaihi salam untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, fama balul kurunil ula, bagaimana keadaannya generasi yang terdahulu? Padahal mereka seperti saya, mengingkari kebenaran, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi argumentasi, hujah atau dalil yang digunakan oleh Fir'aun di dalam menentang ajaran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata kepadanya, sebagaimana ayat yang sebelumnya, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Beliau berkata, Rabb kami adalah yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, kemudian memberikan hidayah. Lalu Fir'aun mengingkari, fama balul kurunil ula, bagaimana dengan generasi yang terdahulu yang tidak mengenal Rabbmu, yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, maksud Fir'aun, ajaran kamu ini baru, sedangkan generasi kami yang telah berlalu tidak pernah mengenal apa yang kamu katakan ini. Maka, inilah cara menolak kebenaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir terdahulu. Mereka tolak ajaran para rasul dengan alasan ajaran yang mereka bawa itu tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Maka jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti ajaran yang seperti ini. Karena akan membuat kita tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran kebenaran adalah apa yang dibawa oleh para rasul. Gunakan akal kita. Jangan taklid. Jangan ikut-ikutan kepada generasi kita yang telah berlalu. Tetapi kita gunakan Al-Quran wa Sunnah sebagai alat ukur untuk menilai apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita benar atau salah. Kalau benar, alhamdulillah kita pertahankan. Kalau salah, kita berusaha untuk merubahnya menjadi kebaikan untuk kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Maka kita akan bertanggung jawab juga. Kalau kita terus mempertahankan adat-adat, kebiasaan, cara-cara beragama, apalagi sampai kesyirikan dan bid'ah dari nenek moyang kita, kita juga akan bertanggung jawab terhadap anak cucu kita. Kalau mereka melakukannya, kita juga kena dosa. Selama mereka mewariskan turun-temurun, kita juga akan kena dosa. Karena kita yang mengajarkan mereka kepada kesesatan tersebut. Sebaliknya, kalau kita merubah kesalahan, kita ajak mereka kepada tauhid dan sunnah, maka seperti kata Nabi SAW, man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, kalau kita terus mempertahankan kesyirikan, kebid'ahan yang diwariskan oleh generasi terdahulu, maka kita juga akan kena tanggung jawab terhadap generasi berikutnya. Oleh karenanya, jangan sampai kita mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah yang beralasan dengan ajaran nenek moyang untuk menolak kebenaran. Faedah yang lain yang bisa dipetik dari ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, bahwasannya apa yang ditanyakan oleh Fir'aun ini kepada Musa adalah tentang perkara ghaib. Dia katakan, fama balul qurunil ula, bagaimana keadaan generasi yang terdahulu? Maka untuk menjawab Pertanyaan tentang ini, Nabi Musa alaihi salam mengatakan sebagaimana dalam ayat selanjutnya. Qala ilmu wa inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la jansa. Nabi Musa alaihi salam berkata, ilmu tentang generasi terdahulu ada di dalam sebuah kitab, Allah tidak akan salah dan tidak akan lupa. Jadi Nabi Musa alaihi salam tidak menjawab sebab dia tidak tahu keadaan generasi terdahulu. Maka ketika kita ditanyakan tentang ilmu ghaib, tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, jawab, ilmu itu ada di sisi Allah, atau kita katakan wallahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Faedah yang lain juga disebutkan al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, bahwasanya ayat ini menunjukkan, kata beliau rahimahullah, hadhil ayah wa nazairuha ma taqaddam wa ya'ti. Ayat ini dan yang semisalnya yang telah berlalu maupun yang akan datang, tadullu ala tadwinil ilm, menunjukkan akan disyariatkannya menulis ilmu atau membukukan suatu ilmu. Ini penting dan ini kebiasaan para ulama. Subhanallah, andaikan para ulama tidak menulis ilmu, tidak menulis kitab-kitab, maka ilmu mereka tidak akan sampai kepada kita. Ya. Alhamdulillah, sekarang kita membaca kitab Masailul Jahiliyah karya al-imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, karena beliau telah berusaha untuk menulisnya. Maka di samping bagi para thalabatul ilm, di samping mereka berdakwah dengan khutbah, dengan ceramah, penting juga untuk menulis ilmu. Dan sangat penting bagi thalibul ilmi agar dia tidak melupakan ilmu itu. Kata al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, fa innal hifdha qad ta'tarihi al-afat min al-ghalati wan nisyan. Sesungguhnya kalau hanya mengandalkan hafalan, hafalan itu bisa kita lupa atau kita tersalah. Jadi penting sekali menulis suatu ilmu. Oleh karenanya ulama dahulu sangat memperhatikan masalah ini. Iya. Ini faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Sebab Fir'aun bertanya tentang generasi terdahulu. Maka Nabi Musa menjawab, ilmunya ada di dalam sebuah kitab, sebuah catatan yang ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qawlihi ta'ala, ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Mereka mengatakan, kami tidak pernah mendengar tentang ajaran ini dari bapak-bapak kami terdahulu. Surat Al-Mu'minun ayat ke-24. Ayat ini adalah tentang jawaban kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, beliau berkata sebagaimana dalam ayat sebelumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya, apakah kalian tidak bertakwa? Lalu mereka menjawab, ma hadza illa basharun mislukum, tidaklah Nuh ini kecuali manusia seperti kalian. Jadi Nabi Nuh alaihissalam mengajak masyarakat untuk mentauhidkan Allah, mereka juga memprovokasi masyarakat untuk menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini terus akan bergulir sampai akhir zaman. Ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan di tengah-tengah masyarakat, dan ada yang mengajak mereka kepada kesesatan. Maka hati-hati. Maka hati-hati dari orang seperti ini yang suka menjadi provokator, mengajak kepada kesesatan dan menjelek-jelekkan orang-orang yang mengajak kepada tauhid was sunnah. Lalu mereka mengatakan, yuridu ayatafaddala alaikum walau syaa Allahu la'anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kata mereka, Nabi Nuh ini cuma ingin menonjolkan diri atas kalian. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul, tentunya Allah akan menurunkan malaikat, bukan manusia yang akan diutus. Lalu mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengarkan ajaran mentauhidkan Allah ini yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam pada nenek moyang kami terdahulu. Inilah jawaban mereka, alasan mereka, argumentasi mereka untuk menolak dakwah tauhid yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menolak ajaran beliau dengan alasan ajaran ini baru. Ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kita. Tidak pernah ada yang mengatakan, ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh, Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, membantah ucapan kaum musyrikin ini dengan dua bantahan. Yang pertama, kata beliau, memang tidak diutus Rasul sebelum Nabi Nuh alaihi salam, dan beliau adalah Rasul yang pertama, karena bisa jadi orang-orang terdahulu itu berada di atas tauhid, dan memang kenyataannya demikian. Maka tidak butuh untuk diutus Rasul. Tidak butuh untuk diutus Rasul karena mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam asar yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah dalam riwayat Bukhari, beliau menjelaskan manusia 10 abad lamanya, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh alaihi salam, 1000 tahun berada di atas tauhid. Berada di atas tauhid. Lalu setelah 1000 tahun itu masuk zaman Nabi Nuh alaihi salam, barulah mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa penyebab mereka mempersekutukan Allah? Sudah kita jelaskan panjang lebar dalam kitab tauhid, yaitu karena mengagungkan orang-orang saleh sampai mereka beribadah di kuburan-kuburan orang saleh tersebut dan membuat patung-patung sebagai monumen peringatan akan nenek moyang mereka yang saleh yang telah mendahului mereka. Inilah penyebab kesyirikan mereka. Inilah makna ayat kana an-nasu ummatan wahidatan, dulu manusia adalah umat yang satu. Lalu ketika terjadi kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul mubasysyirina wa mundzirin, memberi peringatan dan memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau mentauhidkan Allah, dan peringatan akan azab Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud ayat ini bahwasannya manusia adalah umat yang satu, satu di atas tauhid, satu di atas tauhid. Ketika mereka mempersekutukan Allah, barulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk mengajak mereka kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasannya kalau umat sebelum mereka, yakni nenek moyang mereka, itu mempersekutukan Allah, mereka di atas kesesatan, lalu mereka tidak diutus Rasul, andaikan benar seperti itu, maka tentunya mereka harus bersyukur atas diutusnya Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka. Karena hal tersebut, nikmat yang sangat besar tersebut, tidak didapatkan oleh nenek moyang mereka. Ini andaikan seperti itu. Tetapi setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Setiap umat seorang Rasul mengajak, أَنِعْبُدُ اللَّهَ, sembahlah Allah saja. وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, dan jauhilah tagut. Jadi maksud beliau, andaikan memang mereka tersesat, ini nenek moyang mereka, lalu tidak diutus Rasul, maka sekarang kalau sudah diutus Rasul, mestinya bersyukur. Bukan malah menolak Rasul tersebut dengan alasan ajarannya tidak sesuai dengan nenek moyang kita, atau nenek moyang kita belum pernah diutus Rasul, kita belum pernah mendengarkan. Maka tidak sepatutnya mereka menolak ajaran Rasul tersebut. Oleh karenanya, di zaman kita ini, kalau sekarang alhamdulillah mendapatkan buku-buku para ulama yang mengajak kepada tauhid dan sunnah, itu begitu mudahnya. Bahkan ada yang dibagi-bagikan secara gratis. Di antaranya, kalau ada orang tua kita pergi haji, setelah pulang haji dapat buku-buku gratis. Buku-buku gratis yang mengajak kepada tauhid yang ditulis para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula sudah banyak buku-buku yang diterjemahkan oleh para ulama. Yani buku-buku para ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga dengan mudah kita dapatkan bimbingan para ulama kita. Demikian pula sudah ada fasilitas internet, radio, dengannya kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah agama, bisa membaca artikel-artikel yang ditulis oleh para ulama. Bahkan banyak di antara daerah-daerah, desa-desa, sudah ada dai yang masuk ke sana. Padahal yang seperti itu belum pernah ada di zaman dulu. Belum pernah ada di zaman orang tua kita atau kakek-kakek kita. Belum pernah ada yang namanya orang pergi sekolah mondok, bahkan sampai ke Timur Tengah, lalu pulang berdakwah di kampungnya. Ini kita bersyukur. Bukannya malah kita menolak dengan mengatakan ini ajaran baru yang dia bawa, tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kita, mestinya kita syukuri. Jangan kita mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka beralasan ajaran ini tidak seperti yang kita dengarkan dari bapak-bapak kita. Belum pernah terdengar ada yang mendakwahkan seperti ini. Maka, kalau kita baru mendengarkan yang belum pernah kita dengarkan, jangan terburu-buru kita menyalahkan. Sebagaimana juga jangan kita terburu-buru membenarkan. Sebab banyak juga yang mengajak kepada kesesatan. Ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, ya, seperti Lia Eden atau ajaran Ahmadiyah. Ini ajaran baru semuanya. Atau LDII, ajaran baru semuanya. Ketika mereka masuk di kampung kita, jangan juga terburu-buru membenarkan. Lihat apa yang dibawanya, apakah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, atau menyimpang darinya. Dan juga jangan terburu-buru mengatakan ini salah, sebab ini baru, bertentangan dengan ajaran yang sudah diyakini oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita, oleh kakek-kakek kita, bertentangan. Maka jangan kita terburu-buru menyalahkan, sebab ukuran kebenaran bukan karena hal itu dilakukan oleh nenek moyang kita atau tidak, tetapi karena dia sesuai dengan Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Iya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau menyebutkan satu ayat lagi dalam surat Fath ayat ke-7 tentang perkataan orang-orang Quraisy ketika menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengatakan, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq." Kami tidak pernah mendengarkan ajaran ini pada agama yang terakhir, ini agama sebelum mereka. Tidaklah ajaran ini, kata mereka, kecuali dusta. Perhatikan, dengan mudahnya mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta hanya karena ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan agama sebelumnya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala. Bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka yang telah memeluk agama-agama tersebut, mereka tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang tidak benar, membawa ajaran yang sesat, membawa ajaran yang salah, dikarenakan menyelisihi ajaran nenek moyang mereka. Maka dengan sebab perbuatan mereka tersebut, mereka terhalangi dari mengikuti kebenaran. Mereka terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti perbuatan yang tersesat ini. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau mengatakan, di antara contoh bentuk penolakan terhadap dakwah tauhid dengan beralasan mengikuti ajaran nenek moyang atau mengikuti ajaran generasi terdahulu, kata beliau hafizahullah, "Wal an ubadul kubur idza nuhu an ibadatil kubur qalu hadza alaihi al baladul fulani." Dan sekarang ini, kata beliau, para penyembah kuburan, yaitu mereka yang beribadah kepada para wali, menjadikan para wali di kuburan sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah, apabila dilarang melakukan hal tersebut, mereka mengatakan hadza alaihi al baladul fulani, perbuatan ini sudah dilakukan di negeri kami ini secara turun temurun. Wa alaihi jama'atul fulaniyah, dan juga dilakukan oleh jamaah, ini semacam jamaah tarekat sufiyah, mereka juga sering berdatangan di kuburan ini, kata mereka ini kuburan keramat, untuk berdoa kepada wali yang sudah meninggal di situ. Wa alaihi qurunun madat, dan juga, kata beliau, generasi yang telah berlalu melakukan hal tersebut. Ini alasan mereka. Nenek moyang kita juga melakukan itu, berdoa kepada para wali yang sudah dikuburkan. Mereka beralasan dengan hal-hal yang bertentangan dengan dalil, tidak mengikuti dalil. Lalu kata beliau, wa ashabul mawalid idza nuhu qila lahum hadza bid'ah qalu hadza syai'un ma'mulun bihi qablana. Orang-orang yang merayakan maulid misalkan, apabila mereka dilarang, dikatakan kepada mereka ini bid'ah, apa jawaban mereka? Hadza syai'un ma'mulun bihi qablana. Ini sudah dilakukan sebelum kita. Sebelum kita lahir pun sudah dilakukan, sudah diamalkan oleh generasi terdahulu. Walau kana batilan ma'amilu. Mereka katakan, andaikan ini salah, tentunya tidak dilakukan oleh nenek moyang kita. Perhatikan bagaimana jawaban mereka. Kata mereka, andaikan ini salah, tentunya nenek moyang kita tidak melakukannya. Maka inilah ihtijaj ahli jahiliyah. Cara berdalil, cara berargumentasi, cara beralasan seperti orang-orang jahiliyah dahulu yang menyebabkan mereka tersesat. Kalau salah, kalau itu ternyata merupakan kesyirikan dan itu merupakan kebid'ahan, jangan sungkan, jangan segan, jangan ragu untuk kita tinggalkan. Jangan kita pertahankan yang salah. Sebab hal itu akan menyebabkan kita tersesat dan menyebabkan generasi setelah kita tersesat. Dan kita juga menanggung dosa-dosa mereka tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Ini sangat berbahaya. Maka ikutilah Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami dengan baik dan diamalkan oleh para sahabat beliau. Ikuti orang-orang yang benar-benar terdahulu di dalam Islam, bukan terdahulu dari sisi nasab, yaitu nenek moyang kita dan orang tua kita, tetapi ikuti orang-orang yang pendahulu kita di dalam Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga kita tetap berada di atas jalannya sampai kita berpisah dari kehidupan dunia ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi telah disampaikan pembahasan materi searah masail jahiliyah dan kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab dan diberitahukan kepada para pendengar radio dakwah Salafia yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi kami beritahukan bisa menghubungi nomor 08 5353 02 03 04. Baik, mungkin langsung saja kita silakan kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa yang maksud dengan Ashabul A'raf? Ini sudah pernah kita jawab ya. Ashabul A'raf yang ada dalam surat Al-A'raf dalam ayat ke-46 itu maksudnya orang-orang yang menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada di bawah di satu tempat antara surga dan neraka. Dikarenakan amalan mereka antara kebaikan dan keburukannya sebanding, timbangannya sebanding, sehingga mereka tertahan di antara surga dan neraka. Namun pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga juga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir. Jadi mereka tidak terus menerus di situ. Afwan Ustaz, apa hukumnya jika seorang perempuan memakai celana levis di depan suami? Apakah tidak menyerupai orang kafir? Menyerupai orang kafir yang terlarang itu apabila pakaian tersebut adalah pakaian yang sudah menjadi ciri khas mereka. Kalau celana tersebut adalah ciri khas orang kafir atau biasa mereka gunakan, maka tidak boleh. Maka tidak boleh digunakan. Pakai celana yang lain, walaupun tipis, walaupun ketat, kalau di depan suami tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau di depan laki-laki lain selain suami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ma'mur Ar-Rashid, Kalipucang. Mau tanya, apakah cara membungkus mayit cukup dengan 3 lembar kain atau ditambah dibuatkan celananya, bajunya, sarungnya dan kerudungnya yang selama ini sering ana lihat penjawabannya. Sudah kita jawab juga masalah ini, tidak perlu membuatkan celananya, bajunya, sarungnya, kerudungnya selama 3 lembar kain itu mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya. Maka tidak perlu yang seperti ini. Cukup 3 lembar tersebut. Bahkan ini bisa jadi berlebihan. Padahal pakaian-pakaian tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang hidup. Baik. Saya ingin sekali berjamaah sholat subuh, tapi imamnya suka memakai kunut. Bagaimana cara menyikapinya? Apakah saya ikut mengangkat tangan, tapi hati ingkar dan mulut tidak ikut membaca amin, atau saya lebih baik tidak berjamaah subuh? Sholat berjamaah subuh dan sholat-sholat yang lainnya wajib bagi laki-laki muslim. Dan kunut subuh, kunut dalam sholat 5 waktu, itu disyariatkan. Yang menjadi bid'ah, kalau dikhususkan hanya subuh saja. Sehingga walaupun imam meniatkan itu kunut subuh saja, tidak ada masalah kita mengikuti dengan niat apa? Kita tidak mengkhususkan. Kita tidak mengkhususkan itu sebagai kunut pada subuh saja. Maka tidak masalah. Inilah sebabnya, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berpendapat wajib mengikuti imam kunut subuh, walaupun kita tidak biasa kunut subuh, apabila hal itu kalau tidak dilakukan akan menyebabkan perpecahan antara kaum muslimin. Perpecahan antara kaum muslim. Baik. Jadi kita tidak meniatkan hal itu sebagai pengkhususan pada sholat subuh. Wallahu a'lam. Ustaz mau tanya, saya sebagai anak belum bisa berterima kasih pada bapak karena telah mengurus saya. Tapi bapak saya sudah meninggal, saya ingin mendoakan bapak di alam kubur. Bagaimana caranya doa itu supaya sampai kepada bapak? Terima kasih. Caranya, jadilah anak yang soleh. Karena Nabi SAW mengatakan, ada tiga amalan yang tidak akan terputus apabila seorang itu meninggal. Salah satunya, waladun salih yadu'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi, jadilah anak yang saleh, kemudian doakan agar orang tua mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjadi anak yang saleh? Dengan mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, beramal dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, penting sekali menuntut ilmu agama agar kita benar-benar mengetahui Al-Qur'an was Sunnah dan agar kita bisa mengetahui tentang keikhlasan dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum Pak Ustaz, kalau ada acara bulan Maulid saya tidak datang. Sedangkan kalau ada acara samanan saya datang. Apa hukumnya? Mohon penjelasan. Apa itu samanan? Pesta kenaikan kelas anak-anak. Samanan adalah pesta kenaikan kelas anak-anak. Ini asalnya yang seperti ini adalah mubah. Hal-hal yang mubah dalam masalah duniawi. Sepanjang tidak ada yang melanggar syariat di situ. Seperti tidak ada zikir berjamaah, ini bid'ah. Atau tidak ada perbuatan maksiat, campur baur antara laki-laki dan wanita, musik dan yang lainnya. Niat memberi zakat di dalam hati tapi tidak diucapkan, sah tidak zakat. Bahkan seperti itu yang dicontohkan. Niat itu di dalam hati, tidak dilafazkan. Dan dilafazkan ini tidak juga di dalam hati. Tapi niat itu, orang bermaksud melakukan ibadah karena Allah, itu namanya berniat. Tidak harus dilafazkan di dalam hati, apalagi dengan lisan. Afwan, kenapa kajian RDS sering terputus-putus? Nah, ini nanti dijawab sama penyiarnya. Sering mati listrik katanya. Pak Ustaz, saya membaca serta menghafal satu salawat dari buku Salawat dan Fadilah. Salawat itu judulnya Salawat untuk menghafal. Apakah ada dalilnya Pak Ustaz? Pengirim PPN Ciamis. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya salawat untuk menghafal. Salawat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz tolong dijelas, tolong diterangkan kedudukan kaidah sahih fi sanad dhaif fil matan. Sahih fi sanad dhaif fil matan. Yani sahih dalam sanad hadisnya tapi isi hadisnya dhaif, tidak bisa diterima. Karena katanya kaidah ini dipakai untuk menggugurkan hadis sahih yang katanya bertentangan dengan Al-Qur'an. Jazakumul khairan atas penjelasannya. Ini kaidah dajjal, kaidah kadzab, kaidah para pendusta. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang matannya dhaif yang bertentangan dengan Al-Qur'an was sunnah yang lainnya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi selama-lamanya. Hanya karena kebodohan mereka mau memahami Al-Qur'an wal hadis dengan mengandalkan akal dan hawa nafsu mereka, lalu mereka mengatakan matannya dhaif. Iya. Ini kebodohan mereka. Andaikan mereka merujuk kepada penjelasan para sahabat, penjelasan tabi'in, penjelasan para ulama muhaddisin, penjelasan al-Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya, maka mereka akan tahu bahwa hadis tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an was Sunnah. Sampai al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala mengatakan, andaikan orang mengatakan suatu hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an, datangkan kepadaku. Saya akan jelaskan, tidak ada pertentangan di situ. Pertentangan yang terjadi pada otaknya, pada akalnya yang rusak dan mengikuti hawa nafsu atau mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Ini yang terjadi. Iya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Andaikan Al-Qur'an atau wahyu yang diturunkan Allah itu berasal dari selain Allah, niscaya akan didapati di situ pertentangan yang banyak. Sekarang kita tanyakan, apakah hadis itu dari Allah atau dari karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Allah. Bagaimana bisa bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang diucapkan oleh nabi kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana bisa ucapan beliau wahyu bertentangan juga dengan wahyu Al-Qur'an? Tidak akan mungkin terjadi. Yang terjadi adalah pertentangan di dalam akal mereka yang rusak. Iya. Mereka tidak paham dengan hadis tersebut sehingga mereka menyangka terjadi pertentangan dengan Al-Qur'an was Sunnah. Tidak benar ada kaidah seperti ini. Baik di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh muhaddisin. Sampai akhir zaman, muhaddisin dari kalangan ahlu sunnah, tidak ada kaidah yang seperti ini. Ini kaidah yang baru, yang mereka buat-buat. Baik. bagaimana membantah bolehnya bersalaman-salaman setelah sholat dengan dalil hadis Bukhari nomor 3360. Ini saya cek nomor 3360. Allah alam mungkin cetakan yang berbeda. Tidak ada tentang salam-salaman. Coba disebutkan hadisnya apa. Yang pasti bersalam-salaman itu tidak dilarang. Yang dilarang itu mengkhususkan suatu ibadah, misalkan setelah sholat, padahal tidak dikhususkan oleh Rasul. Yang disyariatkan bersalam-salaman, yaitu jabat tangan, itu ketika berjumpa atau mau berpisah. Kenapa ketika berjumpa, bertemu sebelum sholat di shaf, tidak berjabat tangan, ditunggu nanti setelah habis sholat? Ini menyelisih sunnah. Ketika bertemu tidak salaman, nanti tunggu habis sholat baru mau salaman. Ini menyelisih sunnah. Jadi andaikan seorang bersalam-salaman setelah sholat karena dengan niat mau berpisah, maka juga tidak mengapa. Bukan sebagai suatu rangkaian atau bagian dari sholat yang dia lakukan. Baik. Jadi membantahnya mudah saja. Mengkhususkan salam-salaman setelah sholat tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Tapi yang disyariatkan adalah ketika bertemu dan berpisah. Afwan Ustaz, apakah boleh zikir dengan menggunakan tasbih? Ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun yang benar, tidak masalah. Tidak mengapa. Ini pendapat Syekh Islam, juga Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak mengapa menggunakan tasbih. Hanya saja ulama sepakat lebih afdol dengan menggunakan jari. Sebab jari-jari itu akan diminta juga keterangan di hari kiamat. Diminta persaksiannya. Jari-jari kita ketika kita berzikir kepada Allah akan diminta persaksiannya pada hari kiamat untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi lebih afdal dihindari yang seperti ini. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam Al-Mulakhasul Fiqhi, dengan syarat seorang tidak meyakini tasbih ini memiliki keutamaan khusus. Jangan ketika seorang berzikir dengan tasbih dia meyakini ini tasbih keramat atau tasbih yang memiliki kesaktian dibawa kemana-mana. Maka ini tidak benar. Ini menjadi bid'ah keyakinan seperti ini. Lebih afdal dia menggunakan jarinya. Demikian pula nasihat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena bisa menyebabkan seorang itu riya. Kemana-mana bawa tasbih, kemana-mana dilihat terlihat oleh orang dengan tasbih, ini bisa membawa dia kepada sifat riya. Maka yang lebih afdal dengan menggunakan tangannya. Baik. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya hal itu bukan bid'ah karena itu hanyalah sarana ibadah, bukan tujuan ibadah. Baik. Ustaz mau menanyakan tentang keraguan di dalam ibadah karena dikarenakan hal-hal ilmu kebatinan semacam amalan atau isim. Jadi ana merasa ragu dalam ibadah diterima atau tidaknya. Ilmu kebatinan atau isim-isim ini adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau minimalnya termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah belajar yang namanya ilmu kebatinan, ilmu kebal, tenaga dalam dan sebagainya. Ini semuanya kebid'ahan, bahkan kesyirikan karena terkandung di dalamnya permohonan kepada syaitan. Isim-isim yang mereka baca itu karena mereka tidak paham apa yang mereka baca, padahal di dalamnya terkandung permohonan kepada syaitan, permohonan kepada jin, padahal doa ibadah tidak boleh dimohonkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar saja kalau terjadi keraguan dalam ibadah sebab mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ibadah itu harus terpenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak saleh bisa menolong orang tua di akhirat. Bagaimana cara tawassul supaya amal pahalanya sampai ke arwah ibu bapak? Bertawassul dengan doanya sendiri, dengan amal-amal saleh yang dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya diterima oleh Allah. Dia bertawassul dengan amal-amal saleh yang dia lakukan sendiri. Seperti kalau kita mau mengucapkan ya Allah, dengan bacaan Al-Qur'anku ini ampunilah orang tuaku. Ini berbeda dengan kalau kita mengatakan ya Allah, kirimlah pahala membaca Al-Qur'anku ini dengan orang tuaku. Ini berbeda. Seperti dalam pertanyaan selanjutnya, Pak Ustaz, kedua ibu bapak saya sudah meninggal. Setelah baca Qur'an saya ucapkan Rabbana innana tawassalna ilaika antuhassil maqasidana wa tuyassir umurana Allahumma awsil misla sawabama qara'tuhu khususan ila arwahi abi wa ummi. Bolehkah? Ini tidak boleh. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan, "Ya Allah, kirimlah pahala membaca Al-Qur'anku untuk arwah yang sudah meninggal." Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibolehkan kalau kita mengatakan, "Ya Allah, dengan bacaan Qur'anku ini ampunilah kedua orang tuaku." Ini berbeda. Ini berbeda. Ini seperti yang dilakukan oleh tiga orang yang terkurung di dalam gua dan masing-masing menyebutkan amal-amal saleh mereka di dalam doanya, lalu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu gua tersebut. Baik. Oh, Ustaz, saya punya tiga anak, yang kesatu ingin dipesantrenkan ke Salafiyah. Kenapa tidak semuanya? Setelah keluar kelas 3 Tsanawiyah, sekarang baru kelas 2. Apakah di situ bisa mesantren juga sekolah Aliyah atau SMA? Anak saya perempuan. Bisa insyaallah taala, silakan datang saja bertemu Pak Kiai Ustaz Khatib Muwahhid. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah hukuman bagi seorang istri yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain? Karena dia tidak mencintai saya dan saya tidak mau menceraikan dia, dan sekarang dia mengandung anak dari hubungan itu. Bagaimana hukum perkawinan kami sekarang? Apakah dia masih halal atau haram bagi saya? Dan sebagai seorang suami saya harus bagaimana? Apakah saya harus tetap mempertahankan dia atau menceraikannya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih hamba Allah. Pertama, perlu kita ingatkan dulu, jangan mudah menuduh. Jangan mudah menuduh hanya berdasarkan persangkaan bahwa istri kita atau suami kita telah melakukan perzinahan. Ini hati-hati, ini berbahaya. Ini berbahaya kalau hanya berdasarkan persangkaan. Tapi kalau sudah yakin, apalagi dia mengaku, maka bagaimana status perkawinannya? Apakah langsung bercerai atau tidak? Atau apakah harus dipertahankan terus? Maka yang pertama, status perkawinannya tidak batal. Tetapi apakah perkawinan itu harus dipertahankan atau tidak? Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, maka dipertahankan. Maka tidak mengapa dipertahankan. Kalau dia tidak bertobat, tidak ada tanda-tanda penyesalan, tidak ada tanda-tanda dia bertobat, dan bahkan sangat mengkhawatirkan kalau dia akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka harus dicerai. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniatan." Pezina itu tidak menikahi kecuali pezina juga. Maka tidak pantas kita mempertahankan keluarga dengan seorang pezina. Maka ceraikan. Kalau dia tidak mau bertobat, kalau dia kelihatannya tidak ada tanda-tanda untuk bertobat. Dan apabila terbukti janin yang dikandungnya itu bukan milik suaminya yang sah, maka dalam keadaan seperti itu juga suami belum bisa menggaulinya sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan, ini apabila terbukti, sampai dia melahirkan, karena tidak boleh mencampurkan mani yang halal dengan mani yang haram. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah seseorang yang melakukan maksiat dan mati dalam keadaan melakukan maksiat telah ditetapkan Allah sebelum Allah menciptakannya atau karena kesalahannya sendiri? Semua yang terjadi di muka bumi ini telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Inna allaha kadama maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf amin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan. Dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Maka harus kita yakini, apapun kebaikan dan keburukan yang terjadi di muka bumi ini, semuanya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal itu tidak menafikan kesalahan dari dirinya sendiri. Sebab manusia bukan seperti wayang yang digerakkan oleh sang dalang kemana-mana digerakkan. Tetapi dia juga memiliki pilihan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya, kita milih-milih istri yang sesuai untuk kita. Kan begitu. Karena kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Maka dia sendiri yang memilih jalannya. Dia sendiri juga yang memilih jalannya. Tapi pilihannya juga tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan panjang lebar di dalam kitab Tauhid tentang masalah takdir. Dan juga akan datang penjelasan insyaallah taala dalam masail jahiliyah ini lebih panjang lebar tentang masalah takdir. Pak Ustaz, ada sebagian Ustaz di Indonesia yang mau berjalannya hukum Islam di Indonesia. Tapi malah diperangi. Katanya itu teroris. Apakah itu tidak termasuk pemerintah yang ingkar sunnah? Jazakumullah. Baik. Ini harus dilihat dulu. Diperangi karena apa? Karena memang cara mereka yang salah dalam memperjuangkan syariat Islam? Ataukah mereka sudah berjalan dengan benar lalu diperangi? Karena setahu saya, mereka yang diperangi itu karena memang salah. Seperti setiap kali polisi menangkap teroris, dia memuji. Dia sudah tua. Pak Kiai sudah tua. tidak pernah melakukan pengoboman. Dia memimpin pondok pesantren. Dia mau menjalankan syariat Islam di Indonesia. Tapi setiap kali ditangkap teroris, dia puji. Dia katakan yang melakukan pengoboman itu mujahid. Maka pantas sepertinya diperangi, ditangkap. Maka ini yang saya ketahui. Bukan menangkap orang-orang yang benar-benar mau menjalankan syariat Islam. Tapi menangkap mereka yang memang melakukan kesalahan dalam memperjuangkan syariat Islam tersebut. Ini masalah yang sebenarnya, wallahu a'lam. Ustaz, saya mau tanya, apa betul dana operasional Salafiyah donaturnya dari luar negeri? Kalau donaturnya dari luar negeri, radio ini enggak mati-mati. Ini mati karena mati lampu di sini, bukan karena mati lampu dari PLN. Memang listriknya enggak mampu. Iya. Baik. Ya mungkin saja ada sebagian saudara kita yang mendakwahkan Salafiyah dapat bantuan dari luar negeri. Dapat bantuan dari luar negeri bukan sesuatu yang tercela secara mutlak. Kalau itu dari kaum muslimin, bukankah banyak juga kaum muslimin di luar Indonesia? Apakah kaum muslimin itu hanya di Indonesia saja? Banyak. Di negeri-negeri Arab, banyak kaum muslimin yang sedang membantu. Berapa yang dibantu oleh Arab Saudi kepada ketika tsunami Aceh? 4,8 triliun. Berapa jumlahnya? 4,8 triliun itu 70% dari masyarakat. Hanya 30% dari pemerintah. Itu ketika membantu tsunami Aceh. 4,8 triliun. Itu hibah semuanya. Adapun bantuan Amerika, pinjaman. Bantuan Amerika, Jepang, Inggris, Prancis, itu pinjaman. Entar harus diganti oleh rakyat Aceh atau oleh pemerintah Indonesia. Ya tidak ada masalah kalau menerima bantuan sepanjang tidak ada syarat-syarat. Tidak ada syarat-syarat dari orang yang memberikan bantuan tersebut. Iya. Atau bukan dari orang-orang kafir yang sengaja memberikan bantuan untuk mengajak kita secara perlahan-perlahan untuk mengikuti mereka. Ya tidak ada masalah. Iya. Tapi kita di sini belum dapat bantuan. Kalau ada yang mau membantu dari luar negeri, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh perbuatan azal mengeluarkan sperma di luar rahim? Tidak ada masalah. Berdasarkan riwayat yang sahih, dikatakan oleh para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu melakukan azal dalam keadaan Quran juga turun. Artinya tidak dilarang oleh Al-Quran, tidak juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja itu tidak disukai kalau seorang tidak mau memiliki, dengan niat seorang tidak mau memiliki keturunan, ya. Apabila seorang berniat tidak mau memiliki keturunan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendorong untuk memperbanyak umatnya. Tazawwajul waluda wal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang dan peranak, yang subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Tapi kalau cuma sekedar mau mengatur jarak kelahiran antara anak yang satu dengan yang lainnya, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Ini yang bisa kita jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.